fashion, the television, utility, high time and trendy, exploitasi di dalam eksplorasi, nambah sensasi. Film action dan science fiction, super impulse dan teknologi, perut lelaki, coli dan bermaksi, ditukar versi. Dari diksi dan mentaliti, dan bosan dengan randomism, pornografi di solidarity yang tak menjadi. Memorandum the convocation, isu basi anti piracy, macam nak mati cari konklusi, tak dapat lagi. Kau mesti buat dia sakit, tegak pintu tak terbuka.